Lost all dan lanjut lehu WhatsAppan, cek paket data nih yang nanti tahu tukori tenan je elingo yang mantan nafono kabarmu tandari. Kangen keringat bareng awamu.